Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kita melangsungkan membaca kitab Tafsir As-Sa'di dan kita memasuki surat Ad-Dukhan. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca tafsir surat Az-Zukhruf. قال الله تبارك وتعالى في كتابه حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرًا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم كتب الله سبحانه وتعالى حميم Demi Al-Kitab Al-Mubin yang terang jelas, Mubin yang menjelaskan, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, sesungguhnya kami, kata Allah Azza wa Jalla, telah menurunkan Al-Kitab Al-Quran di malam yang berberkah. Inna kunna mundirin, sesungguhnya kami, kata Allah Azza wa Jalla, pemberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim, pada malam diturunkannya Al-Quran, malam yang berberkah itu, yufraku, dipisahkan setiap perkara yang bijak, setiap urusan yang hakim, amram min indina, urusan yang datang dari sisi kami, kata Allah Azza wa Jalla, Inna kunna mursilin, sesungguhnya kami adalah yang mengutus. Kami adalah pengutus utusan-utusan. Semuanya Al-Quran dan diutusnya para utusan itu rahmatan mir rabbika, sebagai bentuk kasih sayang dari Rabb engkau. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya dia Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma, pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. In kuntum muqinin, jika kalian benar-benar meyakini La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia. Yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, itulah Rabb kalian dan Rabb nenek-nenek moyang kalian yang terdahulu. Balhum fi syakki yal'abun, namun mereka berada dalam keraguan-raguan. Yal'abun, mereka bermain padanya. Kata Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya, Fartaqib, maka tunggulah. Fartaqib, maka tunggulah. Yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin, tunggulah hari di saat datang langit dengan dukhan, yaitu awan yang terang. Yaghshannasa, awan yang menutupi seluruh manusia. Hadza adzabun alim, ini adalah azab yang pedih. Qala rahimahullahu ta'ala, kita lihat barakallahu fikum tafsirnya. Hadza qasamun bil Qur'ani 'alal Qur'ani. Sebagaimana yang telah lewat bahwa huruf al-muqatta'ah, huruf yang terputus di awal-awal surat seperti alif lam mim ha mim nun sad yasin kaf ha ain ya ya sad dan seterusnya, telah disebutkan oleh para ulama. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa terjadi perbedaan ucapan penafsiran di kalangan para ulama. Yang beliau bawakan rahimahullahu ta'ala adalah bahwa huruf-huruf yang terputus di awal surat itu ista'tharahu Allahu bi'ilmihi, Allahu Azza wa Jalla lah yang mengetahui apa yang dimaksud. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Beliau sebutkan bahwa ini adalah ucapan al-imam al-Qurtubi rahimahullah. Dan al-imam al-Qurtubi menukilkan ucapan-ucapan na'imah yang berpendapat bahwa huruf-huruf yang terputus di awal surat itu hanya Allah yang mengetahuinya. Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Qurtubi menukilkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Umar ibn Al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib. Dan ini adalah ucapan astaghfirullahaladzim, ucapan Abu Amir Asy-Sya'bi, kemudian ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ucapan Rabi' ibn Khaitham, dan juga ucapan Abu Hatim ibn Hibban. Semuanya mengatakan bahwa huruf-huruf yang putus di awal-awal surat itu hanya Allah yang mengetahui apa maksudnya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan mauqif kita, sikap kita terhadap huruf-huruf yang putus di awal surat itu adalah as-sukut, diam. Tidak menjelaskan dan menafsirkannya kecuali kalau syariat menafsirkannya. As-sukut, diam darinya, barakallahu fikum, tidak memaknakan apa saja. Namun sikap diam itu harus dibarengi bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menyebutkannya kecuali li hikmatin, untuk sebuah hikmah. Jadi kita diam tidak memaknakannya, tetapi harus berkeyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla meletakkannya huruf-huruf yang putus itu tidak sia-sia, tetapi li hikmah, untuk sebuah hikmah. Hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya. Barakallahu fikum. Itu di dalam setiap huruf yang Allah letakkan di dalam awal-awal surat, seperti alif lam mim, alif lam ra, kemudian hamim, dan seterusnya. Kita langsungkan. Qala hadza qasamun bil qur'ani 'alal qur'an. Ini adalah sebuah sumpah dengan mengangkat Al-Qur'an atas Al-Qur'an. Bersumpah dengan Al-Qur'an untuk Al-Qur'an. Fa aqsama bil kitabil mubin likulli ma yahtaju ila bayanihi. Allahu Azza wa Jalla bersumpah dengan Al-Kitab Al-Mubin. Al-Mubin likulli ma yahtaju ila bayani, yaitu Al-Kitab itu sebagai Al-Mubin terhadap segala yang membutuhkan penjelasan. Ila bayanihi annahu anzalahu fi lailatin mubarakah, bahwa Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran di malam yang berberkah. Apa makna malam yang berberkah itu? Maknanya adalah malam kasratul khairi wal barakah, malam yang di dalamnya banyak kebaikan, di dalamnya banyak barokah. Malam apakah itu? Wahia Lailatul Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar, allati hiya khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar adalah lebih baik dari 1000 bulan. Fa anzala afdalal kalami bi afdalil layali wal ayyami ala afdalil anami bi lughatil arabil kirami. Allahu Azza wa Jalla menurunkannya. Fa anzala, Allah menurunkan pembicaraan yang paling utama, yaitu Al-Quran, di malam yang paling afdal dan hari yang paling utama, afdal. Allah turunkan ucapan firman-Nya yang paling utama di malam yang paling afdal itu kepada manusia yang paling afdal, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan bilughatil arabil kiram. Allah turunkan Al-Quran di malam yang paling utama kepada seorang utusan yang paling utama dengan berbahasa Arab yang mulia. Liyunzira bihi qauman, untuk memperingati suatu kaum, ammatuhumul jahalatu. Ammathum al-jahalatu, yang telah membutakan mereka atau yang telah menimpa mereka secara total al-jahalah, yaitu kebodohan. Wa ghalabat alaihi musyqawa, dan telah berkuasa atas mereka kecelakaan hidup. Allah Azza wa Jalla menjadikan Al-Quran sebagai peringatan di saat mereka telah dibutakan amathum al-jahalah. Kalau kita jadikan mereka telah dibutakan, amathumul jahalah, telah menguasai mereka secara total, menimpa mereka secara menyeluruh kejahilan. Tujuannya apa? Fayastadhi'u binurihi. Mereka bisa berlentera, bisa mencari penerang dengan cahaya Al-Quran itu. Wa yaqtabisu min huda, dan mereka mencari ilmu, bisa mencari bimbingannya. Wa yasiru wara'ahu, dan mereka berjalan di belakang bimbingan Al-Quran. Fayahsulu lahumul khairud dunyawi wal khairul ukhrawi, sehingga terwujud buat mereka kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Walihada qala, berdasarkan ini Allah berfirman, inna kunna mundirin fiha ay fi tilkal laylatil fadilati allati nazala fiha al-Quran. Sesungguhnya kami adalah pemberi peringatan padanya, ai pada malam yang utama itu yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Yufraku kullu amrin hakim. Pada malam yang utama itu juga, yufraku kullu amrin hakim, ai yufassalu wa yumayyazu wa yuktabu kullu amrin qadariyin wa syar'iyyin hakamallahu bihi. Dipisahkan, dibedakan, dan ditulis setiap urusan qadari, yaitu takdir. Pada malam Lailatul Qadar itu ditulisnya takdir. Inilah yang disebut dengan takdir sanawi. Takdir barakallahu fikum sanawi, ditulis pada setiap Lailatul Qadar itu takdir. Qadari yaitu takdir setiap makhluk barakallahu fikum, wa syar'i, dan ditulis pula persoalan atau perintah syar'i agama. Allah Azza wa Jalla menghukumi dengannya, ay meletakkan hukum padanya. Ini yang disebut dengan takdir sanawi setiap tahun di malam Lailatul Qadar. Ada yang setiap takdir al-umuri, penulisannya seperti di dalam hadis, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Lalu ditulis, ditulis ajalnya, ditulis rezekinya. Ini disebut dengan takdir umuri. Ya, disebut dengan barakallahu fikum takdir umuri. Ada kemudian disebut oleh para ulama dengan takdir yaumi. Ya, seperti di dalam firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ar-Rahman. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Penulisan takdir setiap hari. Semua bentuk takdir akan disebutkan oleh beliau, kita baca. Wa hadhil kitabatu wal furqan alladhi yakunu fi lailatul qadar ihdal kitabat allati tuktabu wa tumayyaz. Kata beliau, penulisan. Wa hadhil kitabah, penulisan. wal furqan, dan pembedaan yang terjadi pada Lailatul Qadar adalah salah satu dari penulisan-penulisan allati tuktabu wa tumayyaz, ditulis dan dibedakan semua ketentuan makhluk itu. Fatutabikul kitabal awal. Namun penulisannya di malam Lailatul Qadar kemudian dipisahkan, itu semuanya adalah kembali kepada catatan takdir pertama sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, takdir barakallahu fikum. Sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi, jadi takdir sanawi, takdir umuri, takdir yaumi, kembalinya kepada takdir al-awwal. Barakallahu fikum. Ya, jadi malaikat yang memerintahkan bikat birizkihi, ketika anak sudah ditiupkan ruh, lalu diperintahkan malaikat untuk mencatat rezekinya, mencatat ajalnya, mencatat amalnya, ya, baik dan buruknya, bahagia dan celakanya. Pencatatan ini barakallahu fikum yang disebut dengan pencatatan takdir umuri, umur seseorang. Namun catatan ini kembali kepada catatan yang pertama, seluruh takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit barakallahu fikum dan bumi. Alladhi kataballahu bihi maqadiral khalaik wa ajalahum wa arzaqahum wa a'malahum wa amwalahum, yang Allah telah menulis pada kitab al-awwal tersebut seluruh takdir makhluk, ajal-ajal mereka, rezeki-rezeki mereka, amal-amal mereka, harta-harta mereka, semuanya tertulis barakallahu fikum. Jadi fulan dicatat rezekinya sekian dalam seumur hidupnya, itulah catatan yang terdapat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Fulan ajalnya, ya, di umur sekian, penyebab kematiannya semuanya tertulis seumur hidup dia. Ketika malaikat diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, namun penulisan ajal tersebut tidak sebagaimana tertulis pada ajalnya di awal, yaitu Allah menciptakan, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Thumma inna Allah Ta'ala qad wakkala malaikatan taktubu ma sayajri 'alal 'abdi. Kemudian Allah Azza wa Jalla mewakilkan, memberikan tugas kepada malaikat untuk menulis, mencatat apa yang terjadi pada hamba, wa huwa fi batni ummihi, di saat itu dia berada di perut ibunya. Thumma wakkalahum ba'da khurujihi ila dunya. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla tugaskan kepada para malaikat itu setelah keluarnya janin itu ke dunia. Wakkala bihi kiraman katibin. Allah menugaskan bagi hamba itu, yaitu seorang yang mulia atau malaikat yang mulia, pencatat. Yaktubuna wa yahfazuna alaihi a'malahu. Mereka menulis, mencatat, menjaga amal-amalnya. Thumma innahu ta'ala yuqaddiru fi lailatul qadar ma yakunu fis sanati. Kemudian Allah Azza wa Jalla menakdirkan pada Lailatul Qadar apa yang terjadi dalam setahun. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Ya, jadi ini takdir sanawi setiap tahun pada malam Lailatul Qadar. Takdir umuri ketika seorang janin atau telah ditiupkan ruh, ditulis semua apa yang terkait dengan rezekinya, ajalnya, amalnya, celaka atau bahagianya. Barakallahu fikum. Namun ingat, semua catatan-catatan ini sesuai dengan catatan takdir yang pertama sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi. Kata beliau rahimahullah, wa kullu hadza min tamami ilmihi wa kamali hikmatihi wa itqani hifzihi wa itina'ihi ta'ala bi khalqih. Ini semuanya sebagai bentuk kesempurnaan ilmunya Allah dan kesempurnaan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla dan penjagaannya yang benar-benar itqan, ya teliti, wa'tinaihi dan perhatian Allah Azza wa Jalla terhadap seluruh makhluknya. Amran min indina ay hadzal amrul hakimu amrun sadirun min indina. Perkara yang bijak ini, urusan yang lurus ini adalah perkara yang muncul atau datang dari sisi kami, kata Allah Azza wa Jalla. Jangan ragu, ya, barakallahu fikum. Apapun yang terjadi sekarang terkait dengan takdir, kan kita tidak pernah tahu. Sakit tiba-tiba, tidak pernah sebelumnya mengharapkan. Tapi mau tidak mau, harus sakit. Pilek, pusing, panas, demam, atau yang semisalnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'. Itu ketentuan. Ya, Allah Azza wa Jalla yang memutuskan. Urusan hidup ini datangnya dari Allah yang maha bijaksana. Berarti harus diterima, barakallahu fikum. Apapun yang terjadi, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, inna kunna mursilin lirrusuli wa munzilin lil kutubi. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus. Mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. وَالرُّسُلُ تُبَلِّغُ أَوَامِرَ الْمُرْسِلِ وَتُخْبِرُ بِأَقْدَارِهِ. Utusan-utusan Allah itu menyampaikan perintah-perintah yang mengutusnya, yaitu Allah, dan memberitakan tentang ketentuan-ketentuan بِأَقْدَارِهِ. رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ أَيْ inna irsala rusuli wa inzala al-kutubi allati afdaluha al-Qur'an rahmatan min rabbil ibadi bil ibad fama rahimallahu ibadahu birahmatin ajallu min hidayatihim bil kutubi war rusuli. Allahu Akbar. Kata beliau, semata-mata rahmat dari Rabb engkau. Pengutusan para rasul, diturunkannya kitab-kitab, kitab yang paling afdal adalah Al-Quran, itu adalah rahmat dari Rabbil Ibad, Rabbnya Ibad, yaitu hamba. Rabbnya hamba ini kasih sayang Rabbnya hamba, pemilik hamba, kepada hamba itu sendiri. Maka tiada kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang lebih besar, yang lebih agung, yang lebih mulia daripada hidayah kepada mereka kepada menuju atau menerima al-kutub, yaitu kitab-kitab dan rasul-rasul. Tidak ada rahmat yang paling besar yang Allah bagikan kepada hamba-hambanya daripada hidayah yang mereka dapatkan melalui al-kutub, kitab yang diturunkan, dan melalui para rasul. Wa kullu khairin yanalunahu fid dunya wal akhirah fa innahu min ajli dzalika wa sababihi. Setiap kebaikan yang mereka peroleh di dunia dan di akhirat itu semua dikarenakan karena kitab tersebut dan rasul, dan karena sebab kitab dan sebab ar-rasul. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, bahwa tidak ada rahmat Allah yang paling besar terhadap hambanya daripada hidayah mereka kepada al-kutub dan hidayah mereka menuju ar-rasul. Alhamdulillah, kita barakallahu fikum telah diberikan hidayah untuk memahami, mengkaji, mendalami Al-Quran, dan juga mengamalkan dengan bimbingan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti nikmat yang paling besar di dalam hidup jangan dihargakan dengan dunia. Innahu huwas sami'ul alim, ay yasma'u jami'al aswati wa ya'lamu jami'al umuri adh-dhahirati wal batinati. وقد علم تعالى ضرورة العباد إلى رسله وكتبه فرحمهم بذلك ومن عليهم فلله تعالى الحمد والمنة والإحسان. Kata beliau, sesungguhnya dia Allah, zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Mendengar semua suara, tidak ada yang luput dari pendengaran Allah Azza wa Jalla. Dimanapun, dalam waktu yang sama, suara yang berbeda-beda, bahasa yang bermacam-macam, tidak tersibukkan pendengaran Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Yasma'u jami'al aswat. Allah mendengar semua suara. Keberikutnya, Allah Azza wa Jalla mengetahui semua urusan-urusan, baik urusan yang nampak ataupun urusan batiniah, dan sungguh Allah telah mengetahui kebutuhan mendesak, kebutuhan daruri yang sangat hamba ini kepada para rasul dan kepada kitab-kitabnya. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla merahmati mereka dengannya dan menuangkan nikmat atas mereka dengan kitab-kitab dan para rasul tersebut. Falillahi ta'ala alhamdu wal minnatu wal ihsan. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala segala macam dan bentuk sanjungan dan pujian. Bagi Allah Azza wa Jalla al minnah, yaitu pemberi nikmat, dan al-ihsan, kebaikan. Barakallahu fikum. Semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang kita jumpai, yang kita temukan di dalam hidup ini, di saat kemudian berjalan bersama tuntunan dan bimbingan Ar-Rasul alaihissalatu wassalam, itu adalah sebuah kemestian. Tidak mungkin kita akan bisa menghindar darinya. Dicela, dicerca, dikucilkan, dituding, dituduh dengan berbagai macam bentuk tuduhan, itu adalah kemestian di saat seseorang Allah titipkan buatnya rahmatnya dalam bentuk mengimani para rasul dan beriman kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla setelah hidayah ini adalah keistiqomahan di atasnya sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bis-shawab, wallahu taala a'lam bis-shawab, wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.